Okey. Mazhab apa yang tak ada kunut? Mazhab yang paling besar sekali saya kata tadi mazhab apa? Mazhab paling ramai kali mazhab apa? Hanafi. Mazhab Hanafi tak ada kunut. Mazhab yang menguasai Mekah dengan Madinah sekarang mazhab apa? Hambali. Sebab mazhab Hambali tak ada kunut. Subuh. Bukan tak ada kunut. Kunut tu ada. Tapi bukan pada waktu setiap hari subuh dia tak ada. Mazhab Malik ada kunut tapi sebelum rokok. Mazhab Syafi'i kunut sentiasa. Jadi apa yang perlu amalkan ni ada dalam mazhab atau tak? Ada. Tapi bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Bismillah pelan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkejut baru sampai UiTM. Ya Allah, tu imam lupa baca bismillah pula dah. Siapa pernah pergi Mekah? Sini, angkat tangan. Angkat tangan. Kalau tak angkat, depa kata siapa yang menang di Tanjung Piai akan bagi pergi Mekah percuma. Okey. Ambil lagi. Patah balik mazhab tadi. Dalam mazhab Hanafi, tak menjaharkan bismillah. Dalam mazhab Syafi'i, wajib bismillah, bahkan kena sebut terang, bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Malik, semayang, tak payah bismillah langsung. Makruh kalau bismillah. Untuk ni bismillah ni saya cerita, bismillah bersama dalam bacaan Fatihah. Masa baca Fatihah, dalam mazhab Hambali, bismillah tapi perlahan. Macam perleh. Jadi tiga mazhab tak baca bismillah secara jelas. Hanafi, Maliki, dan Hambali. Bahkan dalam mazhab Maliki, bukan saja tak baca jelas, tak baca langsung. Yang baca secara terang ialah mazhab Syah. Okey, yang perlu amalkan ni dalam mazhab atau tak? Masih dalam mazhab atau tak? Mazhab apa? Hambali, Hanafi. Tapi perlu bukan Maliki. Maliki dia kata tak bismillah langsung. Jadi tu imam dia perlu ni dia bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bismillah. Cuma perlahan. Okey. Saya nak ceritanya, kenapa saya cerita hal ni? Supaya jangan buat terkejut beruk. Jadi pasal apa pula dah perleh ni? Semayang aku sah ke tak sah ni? Kita tak ada petikai mazhab Syafi'i, tapi kita kata itu adalah pilihan negeri Perlis di atas cara melihat kepada mazhab-mazhab itu. Saya selalu buat, tiap-tiap tahun saya buat contoh yang sama. Walaupun dah berulang, tapi saya buat juga. Di Perlis ni buah apa yang terkenal? Buah pelam. Buah apa terkenal? Harum manis. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, zakat yang diwajibkan bagi tanaman-tanaman ialah tanaman yang menjadi makanan asasi negeri. Dalam konteks kita ni, makanan kita asasi berapa? Beras wajib zakat. Tanaman. Lain, tak wajib. Dalam mazhab Abu Hanifah, apa saja yang keluar daripada bumi yang menimbul, yang menghasilkan dan cukup nisabnya, wajib bayar zakat. Di Perlis ni, toki harum manis lebih kaya daripada toki padi. Sebab memang harum manis kilo berapa? Ada 100 pokok harum manis, boleh dapat 100 ribu lebih. Belum tentu dapat kalau ada 10 kelung padi. Faham tak? Maka dalam fatwa Perlis, harum manis wajib zakat. Mazhab Syafi'i kata tak wajib. Tapi itu mazhab Hanafi. Tahu tak zakat pendapatan? Ayah kita duit banyak, bulan-bulan dia kena potong untuk bayar zakat. Tahu tak? Dalam mazhab Syafi'i tak wajib. Hanya dia tidak wajibkan zakat pendapatan. Dalam mazhab Hanbali, dia wajib, dia namakan malun mustafad. Malaysia amalkan mazhab apa tu? Kutip zakat pendapatan? Mazhab Hanbali. Jadi apa yang diamalkan di Perlis ini, yang saudara-saudari tengok, saudara akan tahu bahawasanya ini diamalkan berdasarkan pendapat-pendapat ulama Islam. Saya buat contoh yang lain. Yang sophisticated sikit. Doktor, para pengubatan di hospital bincang. Bila ibu lahir, melahirkan anak, dia ada susu. Ada juga ibu yang tidak ada susu. Jadi ibu yang ada lebihan susu, dia perah susu dia. Dia perah susu dia, dia derma susu dia kepada hospital. Jadi anak-anak yang tak dapat susu ibu, mereka boleh minum susu daripada ibu yang lain, yang didermakan oleh wanita-wanita yang baik, yang mungkin dia ada lebihan susu, dia bagi kepada hospital untuk diberi kepada anak-anak yang terutama yang tak sihat. Yang mana kalau mereka minum selain daripada susu ibu, mereka lebih tak sihat. Sebahagian pandangan dalam negara kita ini, saya tak mau spesifikkan sampai peringkat kerajaan pun pada yang lepas, tak mau benarkan, takut jadi anak susuan. Faham tak? Dia minum anak lain. Doktor marahlah. Ni masalah kesihatan. Dia kata tak boleh. Hukum tak boleh. Tapi sebenarnya hukum tak kata tak boleh. Masalahnya takut jadi anak susuan. Ada berapa option dalam fatwa Perlis kita bagi. Pertama, dia boleh labelkan nama ibu tu untuk dia tahu susu ibu mana. Kedua, di sana ada satu pendapat tadi saya sebut yang tak bukan daripada empat imam ini. Nama dia Al-Lais bin Sa'ad. Al-Lais bin Sa'ad alim sehingga Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Dia pergi ke Mesir, dia jumpa anak murid Al-Lais bin Sa'ad. Dia kata Al-Lais alim. Wal-Laisu afqah min Malik. Lais itu lebih faqih daripada Malik, dia kata. Dalam beberapa bab. Lais kata, selagi tak menyusu terus ke kesusuan ibu, diperah, diberi ke tempat lain, tidak dianggap sebagai anak susuan. Pendapat Al-Lais itu dipakai oleh Al-Qaradawi dan beberapa orang lagi yang membenarkan bank susuan di hospital-hospital. Perlis, kita gabung beberapa pendapat, kita bagi beberapa option. Inilah kelebihan banyaknya melihat, inilah kelebihan jika kita mengambil manfaat daripada banyak mazhab. Saudara baru, mereka yang baru menganut Islam. Biasanya, dalam masyarakat mereka, mereka ada anjing. Betul tak? Terutama yang Cina, India, Sabah dengan Sarawak. Bila masuk Islam, mereka mari masuk Islam, orang Islam kita mazhab Syafi'i di Malaysia. Mazhab Syafi'i dalam bab anjing ni terlalu rigid. Bukan saya kata salah, terlalu rigid. Orang pegang anjing, viral, penuh Facebook, rosaklah akidah. Padahal pegang anjing, apa kaitan dengan rosak akidah kan? Ha? Suka viral. Okey, kita tengok apa pandangan mazhab tentang anjing. Okey. Dalam mazhab, ada dua pandangan. Ada mazhab yang kata anjing ni semuanya najis. Air liur dia najis, tubuh badan dia najis, bulu dia najis. Jadi kalau sentuh anjing, badan anjing, kalau basah, mesti kena basuh 7 kali. Salah satunya air tanah. Tu mazhab apa tu? Mazhab apa tu? Mazhab apa tu? Oh, ni pandai mazhab Syafi'i, kan? Satu mazhab kata semua tak najis. Kalau nak basuh 7 kali tu baguslah. Itu satu benda yang baik. Tapi tak basuh pun tak apa. Itu adalah mazhab Malik. Sebab tu di Mesir kita tengok ada syekh-syekh mereka tu, mereka mazhab Malik. Mereka pegang anjing semua. Alasan mereka, kerana dalam Quran ada anjing buruan. Memburu. Ada ada cerita Ashabul Kahfi dengan anjing juga. Jadi anjing tak ada masalah. Ada cerita pelacur bagi minum anjing minum. Bagi anjing minum. Semua anjing ni tak ada masalah. Ada mazhab pula kata, anjing ni, sentuh dia semua tak apa. Kecuali jangan sentuh air liur dia. Kalau sentuh air liur dia, kena basuh 7 kali. Termasuk air tanah. Alasan dia, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marrat ulahunna biturab. Jika anjing jilat bekas kamu, basuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Jadi dia kata Nabi kata jilat. Mazhab Syafi'i kata Nabi kata jilat maksudnya basah. Kalau pegang badan dia basah macam jilat juga. Faham tak? Mazhab Hanafi kata, Hanbali kata, tak, dia kata jilat-jilat lah. Jilat tak sama, air liur tak sama dengan air basah di badan. Dari segi saintifik, air liur tak sama lah dengan air badan dia tu. Virus yang dia ada. Kalau saudara baru tu baru masuk Islam, mazhab apa kita nak beritahu ke dia? Dia nak kena balik rumah mak dia. Dia pun kata, hang jangan balik rumah mak hang, sagi anjing jilat kaki hang. Faham tak? So dengan mengetahui mazhab yang lebih luas, kita dapat bagi tahu mazhab Syafi'i dihormati, tapi itu pandangan dia. Yang paling serius sekali ialah mungkin kalau kita nak ambil, jangan sampai kena jilatan. Maksudnya kalau anjing dia tu ada, dia bolehlah nak pegang-pegang anjing tu. Tidaklah bermasalah pada mazhab Hanafi tu, utama dia saudara baru balik di rumah mak dia. Yang kita yang Melayu yang tak ada pasal ni, tak payahlah pergi pegang anjing. Kan? Tapi ini saya bercakap bagi dalam konteks mereka yang saudara baru. Faham tak? Ini kelebihan mengetahui banyak mazhab. Okey, mazhab Syafi'i. Dia kata, kalau sekiranya anjing kena basuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah, babi lagi teruk pada anjing. Boleh tak? Faham tak babi? Tahu tak babi apa? Khinzir. Jadi mazhab Syafi'i kata, kalau terkena najis ataupun kesan daging khinzir, kena basuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah, sama seperti anjing. Mazhab yang lain, sehingga Al-Imam An-Nawawi, dia pun mazhab Syafi'i juga, dia kata tak ada dalil yang nak kata kena basuh 7 kali itu. Yang ada, basuh jilatan anjing. Kenapa nak kait dengan babi pula? Lalu mereka kata, kalau kena babi, basuh sehingga kesan hilang kesan. Macam mana basuh najis yang lain? Artinya, kalau kita makan di hotel Mat Saleh, yang kita tahu mungkin dia makan khinzir. Betul tak? Pinggan dia, kita pergi ke hotel, kita nak makan, boleh tak pakai pinggan dia? Kita tengok, tak ada minyak apa, tak ada kesan najis apa, bersih. Kita guna pinggan tu untuk makan roti. Mungkin kemarin ada orang tu makan sosis khinzir. Boleh tak kita makan? Tak apalah, mungkin kalau nak bawa yang sendiri pun boleh juga. Tapi kalau satu orang baru masuk Islam, mak dia ajak balik. You sudah masuk Islam, tak mau balik rumah mak. Dia pun balik rumah mak dia. Mak dia pinggan pernah makan babi. Lepas tu mak dia kata, you tak makan babi tak apalah, you makan benda lain. Dia pun makan sayur ataupun makan benda-benda lain yang mak dia buat. Bolehlah dia guna pinggan tu? Bolehlah? Pinggan yang dia tengok bersih. Boleh tak dia guna? Boleh ke tak? Dalam mazhab Syafi'i dia tak boleh. Dia kena basuh 7. Dalam mazhab selain daripada Syafi'i, boleh. Selagi mana pinggan itu bersih, tak ada kesan khinzir. Mana mazhab yang lebih mudah untuk dia? Jadi kalau kita tu saudara tu baru masuk Islam, kita nak suruh dia pakai mana? Kita nak suruh dia kata awak jangan balik. Oh, kalau awak balik, awak makan, awak keluar mazhab Syafi'i. Kalau kita kata tak apa, awak pastikan pinggan itu bersih, awak makan. Mana lebih mudah untuk dia? Mana yang lebih dekat yang Islam suruh walaupun masuk Islam tapi tetap berbuat baik kepada ibu bapa? Yang mana lebih dekat? Okey. Allah Subhanahu wa taala. Faham tak ni? Faham tak ni? Faham tak? Siapa yang paham? Hah? Paham tak ni? Okey, kemudian Allah menyatakan, kita ingat dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan mahu daripada kamu mudah, dia tak mahu daripada kamu payah. Ingat balik yang awal saya ceramah tadi. Nih, ingat balik yang awal kita ceramah, saya ceramah tadi. Agama diturunkan untuk siapa? Mestilah agama itu kebaikannya pada manusia. Jika ada keadaan yang menyebabkan jadi tak baik dah pada manusia, mesti dilihat pandangan itu kembali, yang mana dengan syarat pandangan baru itu tidak bercanggah dengan kehendak nas yang jelas. Okey, saya stop setakat ni. Saya nak bagi yang mana tadi saya tengok tunduk ni tanya, ataupun saya akan tanya dia. Okey, siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Saya seorang tak ada ni. Soalan? Ha? Kalau tak ada soalan, saya akan bertanya. Mana? Okey, sila. Assalamualaikum. Diam. Soalan saya adalah, kenapa baca Yasin tak digalakkan di playlist sedangkan Yasin tu adalah jantung Al-Quran? Okey. Terima kasih. Sebelum tu saya nak tanya, saudari nama apa? Nama apa? Nama saya Fatimah Hazilah. Tahun berapa? Tahun SEM 3. SEM 3. Siapa dia yang tak galakkan tu? Okey, tak apa. Dia duduk. Okey. Tak apa, dia tanya. Ini pun bila kita nak jadi duduk dalam dunia akademik, nak jadi pelajar, kita mestilah memastikan sesuatu maklumat itu betul. Faham tak? Jangan orang habang. Siapa kata? Betul tak? Jangan hendak buat kata kan? Okey. Mustahil mana orang kata tak boleh baca Yasin, kerana Yasin salah satu daripada 114 surah dalam Al-Quran. Walaupun tidak ada hadis yang sahih yang kata Yasin qalbul Quran, Yasin jantung Quran, hadis itu tersangat daif. Namun Yasin ialah salah satu surah Quran. Kalau tak ada hadis daif tu pun, Yasin tetap salah satu surah Quran. Macam mana surah Al-Baqarah, macam surah Ali Imran, salah satunya surah Yasin. Takkanlah perlih kita jangan baca Yasin. Cuma yang ada, perlih tidak berpendapat Yasin dikhususkan baca malam Jumaat. Bacalah malam bila pun nak baca, tapi jangan kata baca Yasin yang disunatkan malam Jumaat. Sebab apa? Sebab nak kata disunatkan tu, siapa dia yang berhak kata disunatkan? Siapa yang berhak? Rasulullah saja. Bila tidak ada hadis Nabi yang kata Yasin elok baca malam Jumaat yang sahih, ada hadis yang sangat daif. Bila tidak ada hadis yang sahih, maka kita tak boleh katalah. Nak baca Yasin, bacalah hari apa pun. Jangan kata malam Jumaat kita baca Yasin. Jadi yang hadis yang dianggap yang di ulama khilaf tentangnya, tapi yang kita pegang dalam fatwa kita, malam Jumaat atau hari Jumaat baca suratul Kahfi. Ada diedarkan di luar kan, surah Kahfi. Jadi bacalah suratul Kahfi. Tapi ustaz, saya ni malam Jumaat baru ni saya free, saya baca Yasin, boleh tak? Bolehlah baca, tapi jangan kata sunat baca Yasin malam Jumaat. Nak baca malam Rabu pun boleh, nak baca siang Khamis pun boleh, nak baca bila pun boleh. Tapi tidak ada khusus kalau baca malam Jumaat, pahala dia lebih surah Yasin. Kerana yang bagi pahala bukan ustaz. Siapa bagi pahala? Jadi hanya Allah yang berhak bagi tahu. Dia bagi pahala lebih kalau baca malam Jumaat. Bila dia tak bagi tahu, Nabi tak bagi tahu, kita tak kata. So di perleh ni bukan tak boleh baca Yasin. Bolehlah baca Yasin. Ada para riwayat daripada Abdullah bin Zubair dan seumpamanya, mereka galakkan baca Yasin kalau ada masalah tertentu. Tidak ada masalah, satu orang tu dia nak baca Yasin. Dia ada masalah baca Yasin. Dia tawassul dengan Yasin. Di atas riwayat-riwayat yang sebahagiannya taklah begitu kuat. Tapi disebut oleh Ibn Kathir di dalam tafsir Ibn Kathir. Tak ada masalah lah. Faham tak ni? Dengar tak saya cerita ni? Tapi kita tak ada amalan malam Jumaat baca Yasin. Kita tak ada. Tapi boleh tak kalau dia tu sendiri nak baca? Boleh tak? Boleh tak nak baca malam Rabu? Boleh tak baca malam Khamis? Tapi yang kita galakkan di Perlis ni, baca surah apa? Suratul Kahf pada hari Jumaat. Hari Jumaat bermula daripada terbenam masuk Maghrib sehingga tenggelamnya matahari Maghrib yang berikutnya pada hari Jumaat. Masuk Maghrib pada hari Khamis, dalam bahasa kita hari Khamis lah. Masuk boleh baca surah Kahfi sehingga besoknya tenggelam. Maka digalakkan baca surah Kahfi. Nabi kata, adha'u lahu baina jumaatain. Dia menyinari untuknya di antara dua Jumaat. Faham tak? Faham tak saudari yang bertanya di belakang tu? Faham tak? Dia tanya tapi dia tak tengok. Faham tak? Apa dia yang saudari dengar? Ingat? Faham tak? Okey. Okey, ada lagi? Okey, sila. Ni. Nak tanya sana. Bagaimana? Soalan saya nak tanya apa hukum kalau kita ambil pandangan-pandangan yang mudah daripada mazhab untuk kita lakukan amal ibadat kita. Contoh macam kita malas sangat nak solat subuh. Kita solat subuh tapi tak baca doa kunut sebab kita malas sangat. Mana kita ambil mazhab, kita ambil pandangan mazhab yang mudah dalam amal ibadat kita. Apa hukum? Macam mana kita malas nak sembahyang subuh? Okey. Kenapa kita beramal dengan agama? Pasal apa kita amal agama? Kerana nak mendapat keredaan Allah. Betul tak? Kalau setakat nak bagi orang tengok ya, tak nak guna agama. Tak dapat pahala. Kita amalkan agama kerana kita mahu Allah reda pada kita. Betul tak? Bila kita mahu Allah reda pada kita, tentu kita mencari jalan supaya apa yang pada sangkaan kita lebih Allah reda. Betul tak? Kita beli barang. Kita nak barang yang asli ke barang yang palsu? Padahal barang kita nak pakai. Ya? Dalam beragama, kita nak yang paling dekat yang kita faham dengan sunnah Nabi ke ataupun yang kita nampak kita tak tahu apa alasannya? Ha? Tentu kita nak apa yang kita faham ini ada dalam sunnah Nabi SAW. Dalam agama ada benda yang dua tiga benda boleh buat. Ni yang belakang. Ada beberapa cara boleh dilakukan. Kan? Ada hal dalam agama yang satu pendapat lebih kuat pada pendapat yang lain. Jadi, bila kita nak beramalkan agama, kita amal apa yang pada keyakinan kita, dia lebih diredai di sisi Allah ataupun mendekatkan kita di sisi Allah. Maka tidak mengapa kita itu, kata Yusuf Al-Qardawi, mengambil mazhab yang berbeda-beda dengan tujuan mendekatkan kita dengan agama. Kan? Kalau kita yakin air liur anjing saja yang najis, bulu dia tak najis, kita tak basuh. Bila kena bulu anjing yang basah, kita yakin demikian, maka sahlah solat kita. Tapi kalau kita yakin sebenarnya bulu anjing tu memang najis, macam Imam Mazhab Syafi'i kata, kalau air liur dia najis, bulu dia yang basah pun najis. Lepas tu kita kena bulu dia, kita pergi semayang tanpa basuh 7 kali dengan 1 air tanah. Pasal apa tak basuh? Aku malas je. Pasal apa tak basuh? Sah tak semayang? Semayang memang tak sah, tapi aku malas nak basuh. Jadi semayang dia tak sah, kerana dia yakin di sisi Tuhan tak sah, dia buat juga. Tapi yang kawan dia seorang lagi, pasal apa tak basuh? Aku setuju dengan mazhab Hambali. Semayang dia sah. Sebab apa? Sebab dia yakin sah. Seorang lagi dia yakin tak sah, tapi dia buat juga kerana kemalasan dia, bukan kerana dia nak taatkan Tuhan. Faham tak maksud saya? Okay. So, ikut apa yang, sebab tu rajin. Bila kita nak benda, kita selalu cari macam-macam di internet. Kena rajin juga mencari pandangan-pandangan dan kajian-kajian ulama di dalam di internet. Tapi cari hak bagus lah. Jangan pergi cari ustaz penceramah apa ke kan. Cari penceramah yang berautoriti, international lah terutama. Okey, ada soalan berikutnya? Okey, sila. Pergi kat belakang lagi senang. Kamera boleh ambil. Boleh? Yes. Yes. Nah, sini. Pergi kat sana. Siapa yang nak tanya, pergi belakang siap-siap. Lagi senang. Okey, okay. Sila. Saudara tanya dulu, diikuti dengan saudara kita. Okey. Assalamualaikum. Hari itu saya ada terbaca tentang pandangan mufti tentang zakat boleh dakikan kepada orang bukan Islam. Jadi saya nak minta pencerahan. Perlih teruk betul. Pi bagi zakat ke orang bukan Islam. Okey. Dengar lelok, pelajar lelaki. Bila berlaku banjir, saya buat contoh. Berlaku banjir. Tahu banjir? Apa tu banjir? Bukan roti canai banjir. Banjir betul. Banjir. Orang poli tak sebut banjir. Hang sorang saja sebut. Gurau. Banjir. Dia sebut banjir. Okey. Okey, dengar dah. Bila berlaku banjir, saya buat contoh fenomena nak faham. Bila berlaku banjir, mangsa-mangsa banjir ni akan ditempatkan, misalnya di tempat penempatan banjir. Ada Islam, ada juga bukan Islam. Ada Siam yang bukan Islam, ada Melayu yang Islam, duduk situ. Faham tak? Lepas tu majlis agama Islam pergi bawa bantuan zakat. Yang mana makanan tu dibeli dengan duit zakat. Bagi duit poket sikit, seorang RM100 untuk nak beli keperluan, pampers anak ke apa, pasal rumah dah tenggelam. Bagi Ahmad dapat makan nasi, duit RM200. Ramlah dapat makan. Contoh ya, bukan dia, Ramlah. Okey. Main-main seorang ni, Siam bukan Islam. Oh, you bukan Islam, you tak boleh makan. Bagi dia. Patutkah macam tu? Patutkah macam tu? Kita ambil hak makanan zakat tu, kita bagi ke dia. Boleh tak? Patut tak? Sesuai dengan sifat Islam? Faham tak? Orang yang kata tak boleh tu, dia pun bukan tahu apa. Dia pun duduk tidur di rumah. Dah yang kata yang marah tu. Saya yang duduk marah sangat tu, dia habislah duit zakat perlih. Dia kata, alhamdulillah duit zakat perlih ni ada. Kita banyak. Bukan dia yang... Dalam mazhab Syafi'i, dia tak benarkan beri kepada orang bukan Islam. Mazhab Syafi'i. Mazhab-mazhab lain, dia benarkan. Ada mazhab lain yang benarkan. Seperti Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan kitabnya Al-Mughni, dia benarkan, diberikan. Jadi kita berikan Sabah. Siapa daripada Sabah? Sabah dah berikan. Saya ingat banyak negeri yang dah bagikan. Tapi dia tak sebutlah. Kita perlih, kita sebut, kita bagi. Kita bagi dengan tujuan supaya memberikan persepsi yang positif tentang Islam, tentang orang bukan Islam pada Islam. Sebab, saya buat contoh yang lain. Nih, kita pergi hospital. Saya pergi bawa rombongan saya dengan majlis agama Islam. Katil ni orang Islam bagi bantuan kat dia. Katil ni orang Islam bagi bantuan. Katil ni dia tengok aja. Eh, bukan Islam tu, tak usah bagi. Bagi kat Islam. Agak-agak apa dia nak kata? Hah? Islam ni kedekut lah, dia pilih bulu, betul tak? Tapi kalau Kristian datang, dia bagi kat orang Islam. Orang Islam susah hati. Bahaya Kristian dah bagi duit. Tapi kalau kita orang Islam nak bagi, orang Islam juga yang bising. Sebab itu, kita hormat mazhab Syafi'i, kita tak petikai mazhab Syafi'i, tapi kita dalam menguruskan zakat dalam bab ini, kita pakai mazhab yang lain. Faham tak? Tadi boleh pakai kutip zakat, zakat pendapatan pakai mazhab lain boleh? Takkan nak bagi mazhab lain tak boleh? Duit tu tak habis. Kerana bukanlah kita bagi sampai semua kat dia. Kita yang menguruskan, kita tahulah kadar kita nak bagi. Zakat ni bukan je tujuan dia semuanya untuk orang pakai miskin. Zakat diberi kepada pelajar. Pelajar tu mungkin tak miskin, tapi dia dapat zakat. Bukan kerana mesti pak dia miskin. Kerana dia di bawah fisabilillah. Zakat diberi pada orang yang terputus perjalanan. Dia ni negeri dia kaya. Main-main Malaysia, tiket hilang. Dompet tak ada. Dia minta zakat, nak balik negeri dia, beli tiket. Kita boleh bagi. Dia mungkin kaya di negeri dia. Kerana zakat itu untuk dakwah, untuk fakir miskin, untuk dakwah, untuk kekuatan orang Islam, untuk mujahidin. Sebahagian orang dia tak faham, zakat hanya untuk orang miskin. Berikutnya, orang Melayu ni dia tak faham. Dia kata mu'allaf tu orang yang baru masuk Islam. Bahkan bukan baru masuk Islam. Dah 20 tahun masuk Islam pun dia duk panggil mu'allaf. Tu salah. Orang yang baru masuk Islam mu'allaf, orang yang kemungkinan masuk Islam juga mu'allaf. Sebab tu kena tengok tarif dia. Jadi kalau kita bagi kat orang-orang yang berminat, dia suka, kita dia duduk hospital, kita bagi duit ke dia. Assalamualaikum. Dia bagi salam lah. Ataupun cik, ini majlis agama Islam, kasih sikit duit, cik sakit, boleh beli ubat, boleh. Dia kata, oh Islam banyak baiklah, saya dulu ingat Islam tak nak baik sama saya. Dia suka dengan Islam. Dia boleh dapat dakwah dengan duit zakat. Tapi kalau bagi kat orang Islam, pakcik saya susah dapat duit, dia bulan poket balik, dia pergi beli rokok. Orang suruh dia pergi beli beras, dia beli rokok. Ha. Kalau hajinah itu, saya kata jangan bagi. Ha. Hajinah itu jangan bagi. Faham tak maksud saya? Jadi balik pada soalan tadi, memang kita keluarkan fatwa ni, tapi fatwa ni tidak terkeluar daripada mazhab yang empat tadi. Faham tak? Di kalangan imam, baca buku Fiqhuz Zakat, tulisan Dr. Qaradawi, dia juga menyokong zakat diberikan kepada non-Muslim jika dapat membantu mereka salah sangka baik kepada pada Islam. Ramai orang bukan Islam. Tengok tu. Saudara Zamri Winot. Siapa kenal dia duduk tu? Kan? Dah masuk Islam? Ah, dah masuk Islam. Lama dah. Dia pun pendakwa. Ah. Orang boleh masuk Islam kerana kita bagi mesej yang betul. Ni kita nak bagi mesej pun takut. Nak bagi bantuan sikit. Jangan. Duit zakat. Bukan kita nak bagi kerana nak bagi soal makan, minum. Tapi soal memberikan mesej yang baik tentang tentang Islam. Okey, dan saudara kita yang berikutnya tadi. Silakan.